الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-151 dari Kitabul Adan. Pada bab yang ke-151, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab man lam yasmah, bab man lam yamsah jabhatahu wa anfah hatta sallah, bab seseorang yang tidak mengusap keningnya, begitu pula hidungnya. Itu mengusap sesuatu yang nempel ketika sujud di kening dan hidungnya. Hatta sholat, sampai ia selesai dari sholatnya. Dan Ibn Rajab rahimahullah ta'ala beliau menukil ittifaq bahwasannya membiarkan sesuatu yang nempel di kening dan hidung tatkala sholat itu yang paling afdal. Dan para ulama berbeda pendapat apakah kalau seseorang mengusap sesuatu yang nempel di keningnya atau hidungnya itu sampai pada derajat makruh atau tidak. Dan beliau rahimahullah ta'ala menukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan min al-jafa mashu rajul atharu sujudihi fi shalah. Termasuk dari jafa seseorang mengusap atharu sujudnya tatkala salat. Dan juga beliau menukil al-karahiyah dari Al-Auza'i, Malik dan Ahmad rahmatullahi ajma'in. Begitu pula beliau menukil kalam Imam Syafi'i yang Syafi'i mengatakan tarkuhu ahabbu ilayya wa in fa'ala fala syai'alaih. Kalau dibiarkan itu lebih aku cintai, tapi kalau diusah la syai'alaih, tidak mengapa. Penukilan kalam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita sujud kemudian ada yang nempel di kening atau hidung kita selama tidak mengganggu, maka tadi nukil ittifaq dibiarkan itu lebih afdol, kecuali kalau mengganggu. Kadang kerikil kecil nempel di kening kita kalau sujud sakit, tentunya diusap itu lebih baik karena akan lebih mendorong kita untuk khusyuk, tidak terganggu dengan kerikil yang nempel di kening kita. Adapun selama tidak mengganggu, maka tadi nukil ittifaq tarkuhu fi shalah afdal. Dan nanti setelah sholat, kita bersihkan. Karena kalanya ketika sholat. Ketika sholat, kalau ada sesuatu yang nempel di kening atau hidung kita, atar sujud, maka sebaiknya dibiarkan. Dan seandainya diusap, tidak diingkari. Kemudian Imam Bukhari menukil fatwa gurunya, Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Dan beliau termasuk salah seorang murid al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala Abu Abdullah dari Imam Bukhari, ra'aitu Humaydi yahtaju bihadal hadith alla yamsah jabah fi shalah. Kata Imam Bukhari, aku melihat guruku al-Humaydi Abdullah bin Zubair Al-Makki, beliau berdalil dengan hadis ini. Hadis yang akan beliau sebutkan dalam bab ini. Kisah malam Lailatul Qadar yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat bersama para sahabatnya salat subuh, yang mana di malam tersebut turun hujan. Sehingga ketika Nabi salat, selesai salat terlihat pada kening dan arnabah anti Nabi salam, ujung hidung Nabi salam itu tanah bekas sujud. Kata Imam Bukhari, aku melihat Al-Humaidi berhujjah atau berdalil dengan hadis ini bahwasanya la yam sahaja berhati salam. Seorang yang sedang salat itu tidak mengusap keningnya ketika salat. Kalau ada yang menempel, dibiarkan. Sampai selesai dari salatnya, baru dibersihkan. Adapun hadisnya, qala rahimahullah haddatsana Muslim ibn Ibrahim Al-Farahidi, qala haddatsana Hisham, wa Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dustuwai al-ma'ruf bi Sambar, an Yahya wa Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salama Abu Salama ibn Rahman ibn Auf qala sa'atu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala faqala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma wa tin hatta ra'aytu athar at-tin fi jabhatihi. Dari Abu Salamah bin Rahman, beliau berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kisah malam Lailatul Qadar. Maka Abu Sa'id mengatakan, pada saat itu, selesai salat subuh, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud fil ma wa tin, di air dan tanah. Sudah kita lalui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beretika bersama para sahabatnya di pertengahan Ramadan. Kemudian di malam ke-20 para sahabat keluar dari itikafnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang beritikaf untuk kembali kepada itikafnya dan mengkhabarkan bahwasanya Lailatul Qadar amamakum. Malam Qadar itu ada di depan kita, di depan kalian. Dan aku melihat di malam tersebut, kata Nabi, aku sujud ilma wa tin, di tanah dan air. Kemudian di malam ke-21 turun hujan dan Masjid Al-Salam atapnya jadi datun nakhl, dari pelepah kurma, sehingga ketika turun hujan besar air masuk ke dalam masjid dan lantai Masjid Al-Salam itu atin, tanah. Maka ketika turun hujan basah tanahnya. Maka Abu Sa'id menceritakan bahwasanya di sholat subuh ketika Nabi sholat bersama para sahabatnya, setelah sholat dan Nabi menghadap para sahabat, Abu Sa'id melihat. Aku melihat Nabi sujud di mawatin sampai aku melihat asaratin fi jabhati. Melihat bekas tanah di kening Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di arnabat anfi, di ujung hidung beliau. Menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengusap ketika sholat asar, tin, dan ma tersebut, membiarkannya. Al-Humaidi berdalil dengan hadis ini bahwasanya ketika seorang sholat seandainya ada yang nempel di keningnya atau hidungnya, maka dibiarkan, tidak diusap. Dan tadi nukul itifak itu yang paling afdol. Tapi seandainya ada yang mengusap, kata yang musyafir, la syai'alih, tidak mengapa, tidak diingkari. Kebanyakan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Fadl Ibn Ubaid, Fadl Ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan setelahnya hadis An-Nawas Ibn San'an radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Walid bin Muslim Qala sami'tu Ya'ni bin Jabir yaqul haddatsani Bisr ibn Ubaidillah Al-Hadrami Anna sami'a Ba'idis Al-Khawlani yaqul Sami'tu Nawas ibn Sam'an Al-Kilabi yaqul Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ma min qalbin illa huwa baina isbi'ain min asabi'i Rabbil asabi'i Rabbil alamin In syaa an yuqimahu aqama wa in syaa an yuzighahu azagha wa kana yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح لأن وصم سمعان الكلاب رضي الله عنه بركاتكم بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق Ma min qalbin tidaklah hati seorang hamba illa wa huwa bain isba'in min asabi'i rabbil alamin melainkan berada di antara dua jemari rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti di hadis sahihain yang sudah kita lalui bersama. Inna quluba bani adam bain isba'in min asabi'i rahman. Sungguhnya hati Bani Adam itu ada di antara dua jemari, dari jemari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Insya'an yuqimahu aqamah. Sana Allah menghendaki untuk hati hamba tersebut lurus istiqamah aqamah. Maka Allah akan jadikan hatinya lurus dan dia akan menjadi orang yang mustaqim, lurus di jalan kebenaran. Wa in syaa yuzighahu azagha. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyimpangkan, menyesatkan hati hamba tersebut azagha, maka Allah sesatkan dan pasti akan menjadi orang yang zaid, orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-hidayah biyadillah azza wajalla. Hidayah itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yahdi man yasha, berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yudillu man yasha, dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Maka wajib kita untuk senantiasa dalam hidup ini bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon keistiqomahan. Jangan sekali-kali kita bersandar pada diri kita sendiri. Kalau kita bersandar pada diri sendiri, pasti kita akan celaka. Pasti akan celaka. Nabi SAW setelah beliau menyebutkan hadis ini, kata Abu Sa'id, kata Nawas bin Sam'an, kana yaqul, dan Nabi berdoa jika mereka hadis ini, dan doa yang sangat banyak dipanjangkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah tsabbit qulubana ala dini, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang dan telah dijamin dengan surga, dan dia adalah afdalu ibadillah azza wajalla, hamba Allah yang paling mulia secara mutlak. Sesudah itu beliau berdoa dengan tersebut sebagai uswah untuk kita semuanya. Nabi banyak berdoa dengan doa ini. Berkata masuk doa yang paling banyak beliau panjatkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'ati. Tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan padamu. Doa ini, kokohkan hati kami di atas agamamu. Kemudian dia mengatakan mizan biadir rahman. dan timbangan amalan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dzat yang Maha Penyayang. Yasfidu wa yarfa'u. Allah yang memberatkan dan meringankan timbangan amalan seseorang. Dan ini juga mendorong kita agar benar-benar kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Diberi istiqomahan dalam kehidupan kita di dunia yang merupakan sebab thiqalul mizan fil akhirah, sebab diberatkannya timbangan amal saleh kita kelak di akhirat. Karena al-muhtadi, orang yang berhidayah adalah man hadallahu azza wajalla, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabit man sabbathahu Allah, orang yang kokoh di kebenaran, orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Karena kita tidak pernah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan beristiqomah di atas kebenaran. Tidak ada yang pernah mendapatkan jaminan dengan hal tersebut. Maka hendaknya kita banyak tadarru, banyak ibtihal wa doa, banyak berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan. Dan kita bersuudzon dan kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu taala. Sekali lagi termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh mukminin min aktsari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Kita cuma subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.